uyang teh geus gede. Ma, uyang teh geus boga gawe. Hayang jiga batur ulin ka awewe. Geus teu kuat hayang ngasaan apel. Setil teu jiga baheula ucal jeung dekil itu geura aya wewe nyirintil bangun hayang dicabak pipi. Bahena wajar ma lamun uyah kacantol bongan ma manehna sok kula tolong. Ah disukan ma arek dibere surat. Uyang teh geus gede. Ma, uyang teh geus boga gawe. Hayang jiga batur ulin ka awewe. Geus teu kuat hayang ngasaan apel. Teh geus setil teu jiga baheula ucal jeung dekil itu aya awewe ngirintil bangun hayangeun dicabak pipi. Bahenon wajar ma lamun uyang kacantol bongan ma manehna sok tulal tolong. Ah isukan ma arek dibere surat.